Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa ya masyarul ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan bacaan hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-201. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa an Hudzaifah wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yajma'u Allahu tabaraka wa ta'ala an-nasa fayakumul mu'minuna hatta tuzlafa lahumul jannatu fayatuna adama salawatullah alih fayakulun ya abana istaftih lanal jannata fayakulu wahal ahrajakum minal jannah illa khati'atu abikum lastu bisahibi dhalik idhabu ila bni Ibrahim khalilillah qala fayatuna Ibrahim fayakulu Ibrahimu lastu bisahibi dhalik innama kuntu khalilan min wara'a i'madu ila Musa alladhi kallamahu Allahu taklima wa ya'tuna Musa wa yaqulu lastu bi sahibi dhalik idhhabu ila Isa kalimatillahi wa ruhih fa yaqulu Isa lastu bi sahibi dhalik fa ya'tuna Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fayaqumu fayu'danu lah wa tursalul amanatu warrahimu fayaqumani janbatai syira yaminan wasimala fayamurru awwalukum kalbarki kultu bi abi wa ummi ayu say'in kamaril barki qal alam tarau kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati 'ain thumma kamarrir rihi thumma kamarit tair wa asaddir rijali tajri bihim a'maluhum wa nabiyyukum sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaimun 'ala shirat yaqulu rabbi sallim sallim hatta ta'jiza a'malul ibad wa hatta yaji ar-rajulu la yastati'u sayra illa zahfa wa fi hafati sirati kalalibu mu'allaqatun ma'muratun bi ahdi man umirat bih fa mahdusun najin wa maqdusun finnar walladhi nafsu Abi Hurairah biyadih inna qa'ra jahannama la sab'una kharifa rawahu muslimun qala an-nawawi rahimahullah wara'a huwa bil fathhi fihima wa kila bi dhammi bila tanwin wara'u wa ma'nahu lastu bitilka darajati rafiyah wa hiya kalimatun tudkaru ala sabili tawadu wa qad basattu ma'na fi sharhi sahih muslimin wallahu a'lam. Berkata الإمام النووي رحمه الله تعالى diriwayatkan dari Hudzaifah dan Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhuma, keduanya berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala akan mengumpulkan manusia pada hari kiamat, maka bangkitlah kaum mukminun, orang-orang yang beriman, hingga tuzlafa lahumul jannah, hingga surga didekatkan kepada mereka. Maka mereka menemui Adam salawatullah alaih. Mereka menyampaikan, duhai ayah kami, bukakan untuk kami surga. Maka Adam alaihi salam menyatakan, wa hal ahrajakum minal jannati illa khati'atu abikum, lastu bisahibi dalik. Tidaklah yang menyebabkan kalian dikeluarkan dari surga kecuali karena sebab kesalahan ayah kalian. Kesalahanku, aku tidak berhak yang demikian itu. Pergilah kalian pada putraku Ibrahim Khalilullah. Maka kaum mukminun mendatangi Ibrahim Khalilullah alaihi salam, meminta permintaan yang sama seperti yang diajukan pada Adam, agar mau membukakan pintu surga. Maka Ibrahim menyatakan, aku pun tidak berhak yang demikian itu. Aku hanyalah sebagai kekasih, namun di belakang. Kata Ibrahim, artinya aku gak berhak mendapatkan tingkatan yang tinggi dan mulia tersebut. Aku memang Khalilullah, namun di belakang, masih ada yang berhak. Pergilah kalian kepada Musa, yang mana Allah telah benar-benar mengajaknya bicara. Satu kemuliaan bagi Musa. Maka kaum mukminun mereka mendatangi Nabiullah Musa alaihi salam. Maka Musa pun menyampaikan, aku pun tidak berhak yang demikian itu. Pergilah kalian menemui Isa, dia adalah kalimatullah dan roh ciptaannya. Kalimat yang Allah lemparkan ke rahim Maryam, dan beliau adalah roh dari roh-roh ciptaan Allah. Maka Isa pun menyampaikan udurnya, aku pun tidak berhak yang demikian itu. Sehingga tersisa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kaum mukminin mereka mendatangi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, mengajukan permintaan yang sama. Maka beliau pun bangkit dan diizinkan baginya syafaat untuk memasukkan ahlul jannah ke dalam jannah. Ini haknya Rasul alaihi salatu wassalam. Yang lainnya tidak berhak atas yang demikian itu. Maka yang nanti pertama kali membukakan surga adalah Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian diutuslah amanah dan rahim, silaturahim. Keduanya berdiri di kedua tepi sirat, yaitu titian, di samping kanan dan samping kiri. Maka ini harus kita imani. Gak perlu kita kemudian menanyakan bagaimana kok amanah kok berdiri. Mungkin perkara gaib, dan Allah Maha Kuasa untuk menetapkan yang demikian itu. sebagaimana silaturahmi juga bisa berbicara dengan Allah nanti pada hari kiamat. Itu perkara gaib yang harus kita imani karena nasnya demikian. Maka disebutkan oleh Rasul akan lewat orang yang pertama kali di antara kalian itu seperti kilat, kalbarki seperti kilat. Qultu, kata Abu Hurairah, bi abi wa ummi ayu sayin kamaril kamaril barki. Bagaimana dikatakan lewat seperti kilat? Wajar pertanyaan demikian itu, wajar. Bagaimana lewatnya seperti kilat itu, bagaimana? Kemudian diterangkan oleh Rasulullah SAW, alam ta'raw kaifa yamurru wa yarji'u fi tarfati ain. Tidakkah kalian melihat bagaimana dia lewat kemudian kembali dalam sekejap mata? Dalam sekejap mata itu berarti seperti kilat. Summa kamarrih, yang berikutnya akan melewati titian yaitu shirath seperti kecepatan angin. Summa kamarrit thair, yang berikutnya seperti kecepatan terbangnya burung. Wa asaddir rijal tajri bihim a'maluhum, dan seperti orang yang paling kuat, paling cepat larinya, maka yang membawa mereka lari adalah sesuai kadar amal-amal perbuatan mereka masing-masing. Semakin banyak amal solehnya, maka akan semakin cepat dalam melewati titian. Sementara Nabi kalian sallallahu alaihi wa alihi wasallam nanti berdiri di atas shirath. Rasul berdiri di atas shirath. Rasul memohon kepada Allah, Rabbi salim salim, wahai Rabbku, selamatkan umatku, hatta ta'jiza a'malul ibad, sampai lemah amal-amal para hamba. Hatta yaji'ar rajulu la yastati'u sayra illa zahfa, sehingga sampai datang seseorang yang dia enggak bisa jalan kecuali hanya apa? Sahabtum ngesot. Apa bahasa Indonesianya ngesot ya? Merangkak gitu. Merayap. Wa fi hafati sirat kalalibu mu'allaqatun ma'muratun. Sementara di kedua tepi titian ini ada pengait-pengait yang digantungkan, yang siap diperintahkan untuk mengambil siapa saja yang diperintahkan untuk diambil. Karena di bawah titian ini neraka jahanam. Famahdusun najin wa maqdusun finnar. Maka di antara yang lewat ada yang dia itu mahdus, artinya terluka namun selamat. Disebutkan dalam satu riwayat, yang lainnya kan masing-masing nanti akan diberi cahaya. Maka yang terakhir kali bisa melewati titian itu orang yang cahayanya itu hanya sebesar jempol kakinya. Kadang padam, dia terserok, kadang nyala, bisa jalan, kadang tersiok-siok. Kemudian padam, nyala, padam, sampai bisa selamat. Yang paling minim amalannya. Ali bin Abi Thalib ketika meriwayatkan hadis tersebut, beliau tertawa. Loh, kenapa kok tertawa? Karena saya melihat Rasulullah ketika meriwayatkan hadis tersebut, beliau setelah itu tertawa juga. Walladhi nafsu Abi Hurairah biyadih, kata Abu Hurairah, demi zat yang jiwa Abi Hurairah ada di tangannya, Inna qa'ra jahannam la sab'una khalifan. Sesungguhnya kedalaman neraka jahannam adalah 70 tahun. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Dalam hadis ini dinukilkan oleh Musannif An-Nawawi rahimahullah yang beliau riwayatkan dari Hudzaifah dan Abu Hurairah dalam hadis Safah. Maka disebutkan Allah akan kumpulkan manusia setelah kebangkitan, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, di ardil mahsyar. Maka orang-orang yang beriman disebutkan dalam hadis ini, orang-orang yang beriman kaum mukminin, mereka berdiri. Kemudian surga didekatkan kepada mereka. Sehingga semuanya kan pengen masuk. Ini sudah enggak sabar untuk segera masuk ke dalam surga. Untuk merasakan kenikmatan yang telah dijanjikan oleh Allah Azza wa Jal kepada mereka. Namun mereka tidak langsung bisa semata-mata memasuki surga. Harus ada yang membukakannya. Maka butuh syafaat. Akhirnya mereka mendatangi Nabiullah Adam alaihi salam. Mereka minta, wahai ayah kami, mohonkan untuk kami kepada Allah agar Allah membukakan surga agar kamu bisa memasukinya. Maka Nabiullah Adam mengajukan udurnya, karena memang syafaat untuk membuka surga bagi ahli jannah itu hanya haknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Adam mengajukan udurnya, tidaklah yang mengeluarkan kalian dari surga itu kecuali karena kesalahan ayah kalian, bapak kalian. Itu karena Nabi Adam memakan dari pohon larangan setelah dilarang oleh Allah. Maka aku gak berhak mendapatkan kemuliaan tersebut, mendapatkan kedudukan yang mulia yang itu hanya dijanjikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu maqaman mahmuda. Allah menyatakan, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab athaqa rabbuka maqaman mahmuda." Maka asal di situ adalah janji dari Allah. Dan asa, semoga, itu dari Allah, artinya wajib. Maka Allah menjanjikan bagi nabinya untuk dibangkitkan untuk beliau kedudukan yang mulia. Ini kedudukan yang umat terdahulu dan umat yang terakhir akan memuji beliau. Manusia nanti akan dibangkitkan, di sini disebutkan pada hari kiamat dalam keadaan khufatan uratan ghurlah. Jadi kita nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, enggak bersendal. Telanjang pakaian, enggak berpakaian dalam keadaan hurla, itu belum dihitan. Tidak pakai sendal, tidak pakai baju, dalam keadaan semuanya belum dihitan. Ya bukankah di dunia sudah dihitan, nanti akan dikembalikan oleh Allah seperti saat sebelum dihitan pada hari kiamat. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, kata Allah. Maka dikumpulkan nanti seluruh makhluk oleh Allah Azza wa Jal dalam keadaan di saat itu manusia diliputi dengan ahwalul kiamah, kengerian-kengerian kiamat yang sangat luar biasa. Ketika Rasulullah meriwayatkan hadis ini, nanti dikumpulkan semuanya itu enggak pakai sendal, telanjang, semuanya belum dihitan. Aisyah langsung merah mukanya, malu. Loh, nanti bagaimana kalau sebagian kita saling melihat sebagian yang lainnya malu terlihat auratnya? Kata Rasulullah, al-amru ahwal min dalik, urusannya itu lebih dahsyat dari sekedar memikirkan aurat temannya. Enggak ada lagi pikiran semacam itu. Seseorang ketika dihadapkan dengan kondisi apa gawat, itu sudah enggak ada lagi pikiran-pikiran seperti itu, enggak ada. Yang pernah dulu saya ceritakan, waktu terjadi peristiwa gempa bumi di Bantul kalau enggak salah, itu ada adiknya Ewan itu cerita. Itu terjadi gempa, sudah reda, kemudian terjadi isu tsunami. Tsunami, tsunami, tsunami. Ada kawannya sedang mandi di apa? Di dalam kamar mandi. Sudah enggak sempat pakai baju, langsung balutan nanduk keluar ke jalan. Orang-orang pada berebut naik angkot ke arah yang tinggi, mungkin ke arah Merapi. Dia langsung ikut. Coba, kalau dia dalam kondisi tenang apa berani dia cuma pakai anduan, bebetan anduan kemudian naik angkot. Dia kan gak berpikir, terlihat auratnya dan lain sebagainya, kondisinya sudah ngeri. Dan nanti pada hari kiamat, gak sempat lagi berpikir semacam itu. Kenapa? Kondisinya sangat ngeri, sangat genting, sangat gawat, mencekam. Semuanya memikirkan keselamatan diri masing-masing. Dalam keadaan matahari itu didekatkan di atas kepala-kepala makhluk itu qadra mil, hanya seukuran satu mil. Satu mil itu anmul jamaknya, itu ada beberapa nafsiran. Satu ruas jari ini satu ambang mil. Dan ada yang mengatakan mil itu, satu mil itu ukuran 3 sekian kilometer. Nanti matahari itu akan didekatkan di atas kepala-kepala kita itu dengan jaraknya sangat dekat semacam itu. Kalau seandainya jarak semacam itu terjadi di dunia, ya hangus semuanya dunia. Kalau matahari didekatkan di bumi hanya satu mil, ya terbakar. Nah, ini kan jutaan mil kan. Kita rasakan panasnya kayak gini ya, sumuk kalau siang. Nanti hanya beberapa mil di atas kepala makhluk. Kengerian yang luar biasa. Mereka nanti akan menyaksikan gunung-gunung itu berterbangan seperti awan. Antum tahu mendungan gulung-gulung-gulung muter-muter. Gunung-gunung nanti akan berterbangan semisal itu. Coba, masa ada yang berpikir melihat aurat orang lain? Enggak ada yang berpikir demikian. Semuanya ngeri. Gunung-gunung yang kokoh itu akan apa berputar-putar seperti awan, kemudian dijadikan debu-debu yang berterbangan. Maka manusia akan diliputi ketakutan, kecemasan, kesedihan luar biasa. Sehingga mereka saling bertanya, tidakkah kalian mencari orang yang bisa memberikan syafaat pada kita di sisi Allah? akhirnya mereka sepakat menemui Adam alaihi salam, meminta syafaat, memohon syafaat dari beliau. Kemudian Adam menyebutkan dosa atau kesalahan yang beliau telah pernah terjatuh padanya. Allah sebutkan ketika Adam dengan istrinya di surga, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kalian mendekati pohon ini. Ini pohon larangan. Adapun makanan yang lainnya, buah-buahan yang lainnya, kalian makan semau kalian. Tapi jangan kalian mendekati pohon larangan ini. Kalian nanti termasuk orang-orang yang zalim. Ini pohon jenisnya apa ini? Kita enggak perlu tahu ini jenisnya apa. Warnanya bagaimana, buahnya apa, rasanya bagaimana, enggak begitu banyak faedah. Intinya yang jelas ya dilarang untuk makan dari pohon larangan tadi. Akhirnya karena tipu daya syaitan, kemudian beliau memakannya, hanya diturunkan dari surga. Beliau minta udzur. Demikian juga ketika kaum mukminin meminta agar dibukakan pintu surga agar mereka segera masukinnya, beliau juga udzur. Udzur. Kemudian memerintahkan untuk menemui Ibrahim. Barangkali beliau bisa melakukannya. Ternyata Ibrahim alaihi salam juga udzur. Aku juga enggak berhak atas derajat yang mulia tersebut. Coba kalian pergi ke Musa. Dia yang pernah diajak bicara oleh Allah dengan sebenar-benarnya. Musa pun udzur. Musa bahkan merintahkan, coba kalian temui Isa. Dia itu adalah kalimat Allah, roh dari roh-roh ciptaan Allah. Isa pun menyatakan, aku enggak berhak kedudukan yang mulia dan tinggi tersebut. Akhirnya pergi menemui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah bangkit di bawah ars. Kemudian beliau sujud di bawahnya. Beliau buka, beliau panjatkan dalam sujudnya berbagai macam pujian-pujian yang dengannya beliau memuji Allah. Pujian yang belum pernah disampaikan sebelum itu. Memuji Allah dengan pujian-pujian yang luar biasa yang belum pernah dibukakan bagi beliau pujian itu sebelum itu. Sampai diizinkan bagi beliau untuk memberikan syafaat. Gak ada yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah mendapatkan izin dari Allah. Kemudian amanah dan ar-rahim, kekerabatan itu diutus. Kemudian keduanya berdiri di kedua sisi shirath. Maka manusia pertama kali yang bisa melewati shirath, kecepatannya seperti kecepatan kilat. Berarti di sini mungkin ada yang bertanya, yang melewati shirath itu hanya orang-orang yang beriman saja ataukah orang-orang kufar? Maka jawabnya, hanya orang-orang yang beriman saja, karena orang-orang yang kafir sudah sebelum proses ini sudah di neraka. Jadi yang melewati shirath hanya orang-orang yang beriman. Adapun ahlul ma'asi nanti berjatuhan sesuai dengan kehendak Allah. Dikatakan kemudian ditanyakan, bagaimana secepat kilat oleh Rasulullah? Secepat kilat itu kayak apa? Rasulullah menggambarkan, tidakkah kalian lihat kalau ada orang datang dan pergi sekejap mata. Akhirnya Abu Hurairah paham, oh berarti cepat sekali. Kan ini enggak bisa membayangkan secepat kilat itu kayak apa. Maka coba, bagaimana menurut kalian kalau ada orang pergi datang sekejap mata? Oh berarti sangat cepat sekali. Kemudian diiringi yang berikutnya seperti hembusan angin. Anda bisa bayangkan kan, kecepatan angin kan ya luar biasa kan, sangat cepat sekali. Kemudian yang berikutnya seperti kecepatan terbangnya burung yang sangat cepat. Anda kalau melihat elang di langit kan, kalau menukik kan cepat sekali. Maka kekuatan orang-orang itu tergantung amalan masing-masing. Sementara Nabi karena begitu sayangnya kepada umatnya, beliau berdiri di atas shirath. Beliau memohon kepada Rabbnya, Rabbi salim salim, wahai Tuhanku, wahai Rabbku, selamatkan, selamatkan umatku, agar mereka bisa melewatinya, jangan sampai nanti tersentuh api neraka. Ada yang cepat lolos dan ada yang lambat jalannya, sampai seorang nggak bisa jalan kecuali harus merayap tadi, karena begitu lemahnya kekuatan amal yang dia bawa, sehingga misalnya cuma merangkak ngesot, itu pun masih selamat. Karena di kedua sisi titian ini nanti ada khatatim atau kalalib ma'alakoh. Jadi ada seperti pengail-pengail yang digantungkan siap mengambil atau menyaruk orang-orang yang lewat di atasnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, sekali kail itu yang berjatuhan seperti Bani Mudhor. Artinya kan jumlahnya sangat banyak. Maka di antara manusia ada yang terluka, namun selamat dari neraka. Kemudian di antara mereka ada yang ditakdirkan terjatuh. Dan yang jatuh ke dalam neraka, itu kedalaman neraka itu adalah 70 tahun. Jatuh dari atas lalu sampai apa dasarnya itu 70 tahun. Bayangkan apa ngerinya neraka jahanam. Maka dari riwayat yang agung dan mulia ini, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, dalam hadis ini disebutkan perbedaan kecepatan manusia ketika melewati titian atau shirath. Itu tergantung perbedaan amal-amal soleh mereka. Kemudian hadis ini juga menjelaskan agungnya kedudukan amanah dan silaturahmi, sehingga keduanya diminta untuk menunaikannya. Amanah diminta untuk ditunaikan dan silaturahmi diminta untuk disambung dalam apa kondisi yang genting ketika seorang itu apa melewati titian yang tadi. Nah, masing-masing cemas bisa lewat ataukah tidak. Hadis ini menjelaskan bahwasanya Nabi adalah pemilik syafa'ah udma pada hari kiamat. yang beliau yang meminta dari Rabbnya untuk dibukakan pintu-pintu surga bagi kaum mukminun. Maka semua orang cemas, mengkhawatirkan dirinya masing-masing, karena urusannya bukan hal yang ringan, urusannya berat. Kondisi ini adalah kondisi di mana manusia itu paling cemas, paling kalut, paling takut. Hingga kaum muslimun bisa menyeberangi sirat hingga ke surga. Dan di antara manusia ada yang terluka namun selamat. Alhamdulillah sehingga masuk surga tetap tanpa proses syahadat. Yang lainnya ada yang tercaruk, tersungkur di neraka jahanam dan diadab sesuai amalannya. Adapun orang-orang kufar yang murni, mereka enggak bisa sampai tingkatan naiki jembatan ini, enggak ada. Enggak melewatinya. Langsung dimasukkan ke dalam jahanam. Yang melewati titiannya hanya orang-orang yang beriman. Adapun kaum mukminin yang punya dosa-dosa yang tidak diampuni, artinya mengharuskan proses azab pembersihan neraka sesuai dengan kehendak Allah, nanti akan terjatuh dalam neraka jahanam, namun disiksa sesuai dengan kadar amalnya, namun tidak akan kekal di neraka selama dia masih beriman. Dan yang terakhir kali keluar dari neraka itu orang yang tubuhnya sudah hangus seperti arang, kemudian dimasukkan ke sungai kehidupan, pulih kembali, sudah senangnya luar biasa dia. Kemudian setelah itu ditampakkan pohon semacam naungan, dia minta, wahai Rabbku, dekatkanlah aku ke pohon naungan. Dengan berteduh, sudah alangkah nikmatnya. Yang tadinya merasakan azab yang luar biasa. Apakah kalau aku penuh permintaanmu, kamu enggak minta lagi? Iya, enggak minta lagi. Ditaruh di bawah naungan, lalu diperlihatkan pintu surga. Begitu tahu pintu surga, masih minta lagi. Tadi sudah janji, enggak minta lagi. Wahai Rabbku, tolong dekatkan aku ke pintu surga. Cuma di dekat apa pintu surga saja. Apa kalau aku kabulkan kamu enggak minta lagi? Iya, enggak minta lagi. Didekatkan. Setelah itu dibuka oleh Allah pintu surga. Kemudian pengen masuk. Tadi sudah enggak minta, di embernya surga sudah cukup. Ternyata dibukakan, dilihatkan keindahan surga, ternyata pengen masuk. Ini disuruh masuk. Silakan masuk. Kemudian dihayalkan ketika orang yang masuk pintu surga, surga itu sudah penuh. Wahai Rabbku, ternyata surga sudah penuh. Di mana kami? Masuklah, kamu akan dapati surga itu seluas bumi dan seluas langit. Berarti orang yang amalnya paling rendah dari ahlul jannah itu mendapati surga itu seluas bumi dan seluas langit. Sehingga sebenarnya enggak pantas amal soleh apapun yang kita bawa menghadap Allah itu dibalas dengan surga itu, ya bukan levelnya. Sehingga kan kita masuk surga itu karena rahmat Allah, bukan karena amal kita. Kan enggak ada apa-apanya. Karena limpahan rahmat Allah Azza wa Jal. Ini yang bisa kita kaji bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.